Mudang marah ngurahan sayang lan tresna rikala dewek tiange sobengelah tunangan rikala hati tiange sing muin ngarepang beli. Pidan amun to bansu bemenyayangin nanging tulus tresnane ambon beli pelian nanging suci tresnane ambon beli selingan sakit hatine rana yang tiang inggalang metilang nanging tiang percaya pasti kal ada anak mani elenan di luwungan ken beli jadi yang pura yang tuseng indang mengi senen kana belilah kar ngelahang tiang bayar tuseng aji yang beli ketimbang sepetekan beli dari kerana tunangan tiang ngelah kar memedi menggedi depan tiang dini bagi depan tiang dini bagi